Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iraman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار Allahumma ya Rabbana iftah alaina ya Rabbana futuhal arifin warzuqna ya Rabbana fahman nabiyin wahidul mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma ya Rabbana a'inna ala husnil muamalati bi habibika sayyidina wa Muhammad wa bi sunnatihi ya rabbana ukhsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi wa ma'a zumratil muhaddithin wal ulama'il amilin Allahumma ya rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa ya Rabbana urzukna al-istiqamata fi ta'ati wa al-istiqamata fi tarkil ma'asi Allahumma ya Rabbana urzukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada, kita masih di majlis hadith Nabi SAW, kita masih di majlisnya Rasulullah SAW, dan semoga kita akan terus berada di majlisnya Nabi hingga kita di surga pun bersama majlisnya Rasulullah SAW. Perbaharui niat dan terus berbaharui niat dan dijaga niat di saat kita menuntut ilmu. Benar-benar kita ingin mencari ridha Allah. Agar kita semakin dekat kepada Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jangan lupa dihadirkan di saat kita bisa menghadiri ke tempat mulia ini. Lihat orang-orang yang bersama kita di rumah kita. Yang belum bisa hadir ke tempat ini. Hadirkan wajah-wajah mereka di tempat ini. Agar mereka bisa rindu ke tempat ini. Panjatkan doa. Jangan sampai ada tertinggal dari keluarga kita. Kecuali mereka adalah hamba-hamba yang rindu kemuliaan. Anda sudah diberi oleh Allah kemuliaan untuk bisa menghadiri ke tempat ini. Akan tetapi jangan sampai keberadaan Anda pun dihinakan oleh keluarga Anda. Karena mereka tidak pernah Anda ajak ke sini. Sehingga mereka pun kelak akan menuntut. Kepada Allah menuntut. Karena Anda termasuk tergolong orang yang tidak rindu membawa keluarga ke tempat ini. Maka jangan lupa panjatkan doa terlebih dahulu. Untuk membawa keluarga kita. Tetangga kita. Teman kerja kita. Dengan siapa Anda ber-SS selama ini. Anda urusan dengan media informasi. Termasuk internet dan sebagainya. Apa yang Anda tuliskan di situ. Jika itu semua Anda gunakan untuk menyampaikan kemuliaan. Maka sesungguhnya Anda adalah orang yang benar-benar mulia. Inilah yang perlu. Antala ala khairin falau ajrun mithlu ajri fa'ilihi. Mengajak kepada kebaikan akan menambahkan kebaikan untuk kita. Akan membawa kebaikan untuk kita. Kelihatannya Anda datang hanya seminggu dua kali atau tiga kali. Akan tapi berapa puluh orang yang telah Anda bawa. Sebanyak orang yang Anda bawa. Sebanyak itu juga amal yang Anda dapat. Pahala yang Anda dapatkan. Maka menjadilah orang yang cerdas. Tapi yang lebih ngeri lagi adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan harus ada upaya dan upaya. yang bakal dituntut nanti orang yang tidak berusaha. Mungkin ada di antara kita yang sudah berusaha membawa keluarganya untuk ke tempat seperti ini, akan tapi ada kegagalan. Ketahuilah bahwa kegagalan yang pertama ini pun sudah mendapatkan pahala, asalkan Anda tidak putus asa. Upayakan di esok hari untuk membawa mereka lagi yang kedua kali. Kalaupun Anda gagal yang kedua, pahala utuh, akan tapi utuh pahala itu jika Anda tidak putus asa. Anda berusaha yang ketiga kali. Dan Anda tidak akan dapatkan pahala kalau sudah Anda berkata, ya sudah, kalau tidak mau mah terserah. Itu artinya tidak ada kerinduan Anda membawa kebaikan, maka Anda tidak mendapatkan pahala lagi. Baik. Inilah yang harus kita hadirkan. Majlis kita adalah majlis mengajak orang kepada kebaikan, baik dengan lidah kita atau dengan perilaku kita ataupun dengan harta kita, sehingga kita semua adalah bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan itulah yang disanjung oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia, yaitu dengan ciri khas mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran. Baik, inilah wahai kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan mengajak orang lain kepada kebaikan, dimuliakan Allah dengan keistiqomahan di dalam kebaikan, dimuliakan oleh Allah dengan keistiqomahan di dalam menjauhi kemaksiatan. Langsung saja kita bersama Rasulullah dengan hadis-hadisnya kepada para asatidz untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fit dharain ila an qal. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Mu'adz ibn Jabal kana yusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam summa yarji'u fa ya'ummu qaumahu fa shalla al-isha'a fa qara'a bil baqarati fa ansarafa rajulun fa ka'anna mu'adda tanawala minhu fa balagha nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala fatanun salasa mirarin aw qala fatinan wa marahu bi surataini min awsatil mufassal. An Jabir ibn Mu'adz Abdullah radhiyallahu anhuma anna Mu'adz ibn Jabalin kana yusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam summa yarji'u fa ya'ummu qaumahu fa shalla al-isha'a fa qara'a bil baqarati fa ansarafa rajulun fa ka'anna mu'adda tanawala min fa balagha nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala fatanun salasa mirarin aw qala fatinan wa marahu bi surataini min awsatil mufassal. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Mu'adz ibn Jabalin kana yusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam summa yarji'u fa ya'ummu qaumahu fa shalla al-isha'a fa qara'a bil baqarati fa ansarafa rajulun fa ka'anna mu'adan tanawala minhu fa balagha nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala fatanun salasa mirarin aw qala fatinan wa marahu bi surataini min awsatil mufassal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Mu'adz ibn Jabalin, sesungguhnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kana yusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau salat bersama Rasulullah. Tsumma yarji'u, kemudian kembali kepada kaumnya Bani Salamah. Jadi beliau itu punya jamaah di kampungnya. Salat Isya beliau salat bersama Rasulullah. Setelah selesai salat bersama Rasulullah, bergegas pulang untuk melakukan salat bersama kaumnya salat Isya. Fayu'ummu qaumahu, kemudian menjadi imam di antara kaum mereka. Kaum beliau ini. Fayusallil isya'a, melakukan salat isya. Faqara'a bil baqarati, membaca surat Al-Baqarah. Fansarfa rajulun, sehingga ada satu orang ini ngerasa salatnya kepanjangan, keluar dari salatnya. Adapun cara keluarnya, ada yang keluar namanya mufarraqah, ada keluar memutus salat sendiri di pojok, ini riwayat banyak. Intinya, seorang laki-laki itu tidak bertahan salat dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, lalu memisah dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Wa ka'anna Mu'adzan tanawala minhu, setelah itu seolah-olah Mu'adz ini kayak menyalahkan dia. Ya, menegur begitu. Menyalahkan dia. Fabalagha an-nabiyya, akhirnya berita tentang kisah Mu'adz dengan laki-laki tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, komentarnya langsung, fattan, fattan, fattan, ente ini membuat fitnah. Ente ini tukang fitnah ya Mu'adz. Ente tukang fitnah, ente tukang fitnah, salat marrat tiga kali. Aqala fatinan, fatinan, fatinan, engkau membuat fitnah. Engkau membuat fitnah. Wa amaruhu, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Mu'adz untuk bisuratain, membaca dua surat. Min awsatil mufassali, dari pertengahan mufassal. Mufassal itu ayat yang banyak dipisah-pisah dengan bismillah. Jadi ayat yang bukan ayat panjang. Jadi namanya kan mufassal karena di situ banyak apa surat. Antara surat, suratnya tidak terlalu panjang. Sehingga banyak dipisah dengan bismillah. Dipisah dengan bismillah, maksudnya ayatnya tidak panjang, namanya mufassal. Baik, yang pertama, kebiasaan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan itu yang dikukuhkan oleh ulama kita, melakukan sholat berjamaah atau mengulang sholat berjamaah dengan berjamaah untuk tujuan menolong khususnya adalah sangat dianjurkan. Ini yang kami sering ingatkan. Dan itu sunnah yang sering dilupakan. Sehingga ada seorang ustaz rajin sholat di masjid, anak-anaknya di rumah gak pernah berjamaah. Istrinya hanya suruh hamil dan melahirkan, kok gak mau nemenin istrinya sholat berjamaah. Ini kenyataan ini. Padahal dia bisa melakukan seperti Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sholat di masjid bersama Rasulullah, kemudian pulang ke kaumnya menjadi imam. Memang masalah bolehkah seorang yang mengulang sholat menjadi imam, ini khilaf di antara ulama. Akan lebih jelas dari riwayat ini. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani tanpa komentar, beliau adalah seorang bermadzhab Imam Syafi'i dalam Fathul Bari-nya, menjelaskan inilah kebiasaan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jadi ceritanya Sayyidina Mu'adz sholat bersama Rasulullah di awal waktu. Kemudian setelah sholat isya bersama Rasulullah, beliau bergegas kembali kepada kaumnya dan menjadi imam di tengah-tengah kaumnya. Jadi ini tolong diamalkan semacam ini. Bahkan kalaupun Anda melihat orang yang melakukan sholat, orang yang ketinggalan melakukan sholat, Anda disunnahkan untuk menolongnya. Pernah suatu ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Imam Tirmidzi, dan katakan oleh Imam Tirmidzi ini hadis sahih, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hakim, ceritanya ada seorang laki-laki sholat sendiri. Nabi Muhammad melihat seorang laki-laki sholat sendiri. Dua riwayat dari Imam Tirmidzi. Yang pertama itu, ada dua orang itu nongkrong di masjid. Nabi lagi sholat bersama jamaah. Setelah Nabi Assalamualaikum melihat dua orang sholat, dua orang nongkrong, tidak sholat. Lalu Nabi bertanya, kenapa kalian berdua tidak sholat? Orang itu menjawab, waqad shallaina fi rihalina, kami sudah sholat ya Rasulullah di rumah kami. Spontan Nabi menjawab, kalau engkau melakukan sholat lagi di sini, maka bagimu adalah sunnah. Ini riwayat yang pertama. Jadi di rumah sudah sholat, sampai ke masjid, menemukan sholat berjamaah, lakukan lagi, dan itu menjadi sholat sunnah. Dalam hadis yang tersebut tadi, dari masjid pulang ke kampungnya atau ke rumahnya. Dalam riwayat lain ada yang ketiga. Yang ketiga, ada seorang laki-laki datang. Sampai ke masjid ini, jamaah sudah selesai. Setelah jamaah sudah selesai, bingung, toleh sini, toleh sana. Nabi Muhammad melihat. Tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau orang itu belum sholat. Apa jawab Nabi SAW? Dalam riwayat ala atau dalam salat man yasayatasaddaq bihadzal rajuli falyusalli ma'ah. Siapa yang ingin bersedekah dengan orang ini hendaknya salat dengan ini. Maksudnya nawarkan, hei sahabat-sahabat yang sudah salat berjamaah tadi, pengin sedekah atau tidak? Kalau ada pengin sedekah tuh, temani orang ini untuk salat. Jadi anjurkan kalau kita menemukan sahabat kita belum melakukan salat berjamaah, kita dihimbau untuk menemaninya. Ini adalah salah satu sunnah yang jarang diamalkan dan mungkin tidak diketahui juga biarpun dibaca berulang-ulang. Namanya salat muadah, bukan salat qada. Sebab mengulang salat pada waktunya. Tapi syaratnya yang kedua harus berjamaah. Dan tentunya dengan rombongan yang berbeda. Kalau jamaah yang sama tidak dianjurkan. Misalnya salat berjamaah kemudian ngulang berjamaah dua kali, itu bid'ah yang seperti itu karena tidak pernah terjadi. Akan tapi ini salat di sini kemudian pindah ke tempat lain, dia bertemu dengan jamaah yang lain lagi, maka itu yang disunnahkan. Jadi jangan salah paham lalu setiap masjid nanti jamaahnya dua kali. Habis salat zuhur langsung wah jalankan sunnah yuk jamaah lagi, enggak ada begitu. Baik, ini yang pertama. Jadi ini tolong diamalkan yang demikian ini khususnya bapak-bapak yang anaknya istrinya sibuk di rumah dengan anak-anak kecilnya. Bapak mungkin rajin di masjid, pulang ke rumah sisihkan waktu untuk menemani istri agar bisa mendapatkan keutamaan berjamaah. Baik, dan juga mendidik kebersamaan itu. Kemudian fa yuslih fa qara'a bil baqarati. Wah, Sayyidina Mu'adz ini paling senang karena beliau adalah seorang qori. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad ingin mendengar suaranya Mu'adz, bacakan Al-Quran untukku. Sayyidina Mu'adz berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan Quran untukmu sementara Quran diturunkan untukmu ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, aku pun ingin mendengar Al-Quran selain daripada mulutku. Jadi bisa saja seorang guru menyuruh muridnya untuk menyampaikan sesuatu dan gurunya mendengar, apakah ceramah atau Al-Quran. Ini contohnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz ini adalah murid terkasihnya Nabi. Sampai dalam riwayat hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal, hadis musalsal bil mahabbati. Jadi dari perawi ke perawi kalau menukil hadis itu, kalau perawi seorang guru memindahkan hadis kepada muridnya pakai kalimat mahabbah, ya Mu'adz ini uhibbuk, ya Mu'adz ini uhibbuk, ya Mu'adz ini uhibbuk, wahai Mu'adz aku cinta kepadamu Allah. Yang mengucapkan itu siapa? Rasulullah. Ya Mu'adz inni uhibbuk. Ya Mu'adz inni uhibbuk. Tiga kali. Ya Mu'adz inni uhibbuk. Kul, katakanlah dubura kulli salatin. Setiap habis salat. Allahumma inni ala dhikri wa syukri wa husni ibadatik. Ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau sedang baca Al-Quran. Tapi pun demikian lihat, cinta tidak menghalangi untuk menegur. Jangan gara-gara kita mencintai seorang murid, salah pun dibiarkan. Sayyidina Mu'adz melakukan kesalahan. Rupanya waktu mengimami di kampungnya pakai surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, kayaknya orang tidak kuat ini. Ada yang sakit perut, ada yang sudah sepuh, asam urat, segala macam. Akhirnya keluar orang itu. Ditegur Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kamu sholat kok potong-potong bagaimana? Nyampe ke Rasulullah. Rupanya yang dimarahi Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz. Kamu itu kan fitnah. Membuat orang gak nyaman. Dalam riwayat lain kurang lebihnya seperti itu. Kita itu bukan basyiru wala tunafiru. Kalau orang bersamamu jadikan mereka senang. Jangan dibikin mereka lari. Ada hadis satu setelah langsung kita baca nanti. Jadi ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal malah ditegur. Kalau pengen membaca yang agak panjang, kan ada ayat Al-Quran itu ada ayat yang panjang. Kemudian ada ayat mufassal. Mufassal itu yang pendek-pendek yang banyak terpotong dengan bismillah. Mufassal itu ada tiga. Ada tiwal al-mufassal. Ada ausatul mufassal. Ada kisar al-mufassal. Yang tiwal itu mulai dari surat Qaf sampai Naba. Amma. Ausatul mufassal ini yang disebut dalam hadis itu mulai dari Amma sampai Wadduha. Yang kisar yang pendek adalah Wadduha sampai. Jadi paling tidak itu tengah-tengah tadi itu loh ya. Paling tidak itu begitu. Cuman kadang kebanyakan kita langganan paling akhir tuh. Paling akhir pun kadang palak binas bablasan. Tapi yang penting jangan jadi fitnah. Al-Baqarah Ali Imran. Kalau solat berjamaah jangan panjang-panjang. Iya, kalau solat sendiri mangga. Baqarah Ali Imran, surat An-Nisa satu rakaat pun boleh kalau solat sendiri. Tapi kalau solat berjamaah jangan bikin fitnah, jangan bikin orang gundah, jangan bikin tidak nyaman. Jadi ini diimbau untuk dengan dua surat dari Min Ausatil Mufassali, dari pertengahannya ini antara Amma sama Wadduha. Jadi itu adalah sedeng-sedeng, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari pelajaran ini bahwa para imam pun harus perhatian kepada jamaah. Ternyata masalah ini, ibadah kepada Allah ternyata urusannya dengan manusia. Khususnya imam itu harus benar-benar ngayomi. Dalam riwayat dari Nabi SAW, imam rakbi ata'afuhum. Imamnya seorang sebuah rombongan itu yang paling lemah sebetulnya. Secara simbol imam di dalam sebuah perjalanan jalan kaki misalnya, imamnya adalah seorang imam yang kuat, tapi hakikatnya yang harus kita jadikan standar apa ukuran adalah yang paling lemah. Jangan ngikut yang kuat, yang ketua-tua keteteran di belakang. Imam rakbi ata'afuhum, yang paling lemah itu kita jadikan ukuran. Dalam sebuah perjalanan begitu, kalau sudah kiranya yang paling lemah itu capek, ikut berhenti. Yang kuat jangan dituruti, kacau nanti. Solat berjamaah pun begitu. Jadi siapa kira-kira diperkirakan nanti dalam riwayat selanjutnya sebaiknya dibaca fadl. Supaya gabung, karena dua hadis ini seirama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan qala wa huwa ya Rasulullah inni la atakhuru an salatil ghada amin ajli fuladin mimma yutilu bina fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin ashadda ghadaban minhu yawma idin summa qala inna minkum munafarina fa ayyukum ma salla bin nasi fal yatazawwaj fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dhal hajat. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan qala wa wahi ya Rasulullah inni la ta'akhkharu an salatil hadati min ajli fulanin mimma yutilu bina fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin ashadda ghadaban minhu yawma idin summa qala inna minkum munaffarina fa ayyukum ma shalla bin nasi fal yatazawwaz fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dhal hajati. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan qala wa wahi ya Rasulullah inni la atakhkharu an salatil ghadati min ajli fulanin mimma yutilu bina fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin ashadda ghadaban minhu yawma idin summa qala inna minkum munaffarina fa ayyukum ma shalla bin nasi fal yatazawwaz fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dhal hajati. Baik, serupa ini maknanya serupa supaya nanti tidak terulang lagi pada penjelasan yang akan datang. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala, seorang laki-laki ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, innila ataha ala ataakhiru an salatil ghadati. Ya Rasulullah, aku tertinggal dari salat. Ini ada riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ini adalah laki-laki ini salatnya Sayyidina Mu'ad. Katanya riwayat Sayyidina Mu'ad. Ada yang mengatakan bukan. Ada di sebuah solat di pagi hari, solat subuh. Panjang sekali. Min ajli fulan. Karena imamnya si fulan. Fulannya di sini tidak disebutkan. Akan tapi kalau sudah yang majhul itu adalah para sahabat, itu langsung tidak ada masalah dalam hadis itu. Dalam ilmu hadis, kalau yang tidak disebut namanya itu sahabat, sebab semua sahabat adalah thiqat. Sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahannya. Mimma yutilu bina, panjang solatnya dengan kami. Fama ra'aitu Rasulullah SAW fi mu'idatin, aku tidak pernah melihat Rasulullah setelah itu berceramah. Aku tidak pernah melihat mu'idatin, ceramahnya Rasulullah itu. Ashadda ghadaban, sangat marah minhu dari itu. Marah Rasulullah melihat, dengar orang solatnya kepanjangan. Yauma idin waktu itu. Tumaqala inna minkum munaffirina, bukan munaffarina. Inna minkum munaffirina, di antara kalian orang yang membuat orang lari, melarikan orang dari sholat. Padahal enggak mau sholat subuh nanti gara-gara kamu tuh. Enggak mau sholat berjamaah gara-gara kamu. Inna minkum munaffirin, ada di antara kalian orang yang membuat orang lari dari sholat berjamaah. Sebetulnya kalau kita perluas syarahnya, termasuk itu loh, imam yang suka terlambat sampai yang membaca salawat setengah jam sampai tenggorokannya keputus, itu ahli fitnah itu. Nah, itu juga. Sehingga ada orang yang pengen salat awal waktu nunggu di masjid sampai setengah jam imamnya masih mandi. Ini ahli fitnah itu. Salat awal waktu ya Ustaz, kalau sudah tidak kuat jadi imam pasrahkan ke yang lainnya yang benar. Ada sebuah masjid kita nunggu, makanya ini lama masalah solawatnya sampai itu yang baca solawat nunggu imam itu sampai toleh. Imamnya masih nyantai ini, itu ahli fitnah juga itu. Ya, jadi solat tuh awal waktu, jadi kayak ukuran orang itu nyantai atau sesuai dengan dibuat jadwal. Kalau mungkin lembaga pendidikan itu ada diakhirkan dan diajukan. Isya misalnya, karena ada pengajian ba'dal maghrib sama isya. Akan tapi tolonglah tepat sesuai dengan waktu. Jadi orang ngerti kalau saat di sini jam begini, jam begini. Jangan sampai orang terlanjur datang awal atau nunggunya satu jam. Fitnah. Sehingga ke depan harinya dia ngomong, "Hadah paling nanti lama, ndak deh, soalnya salat sendiri ini munafirin. Inna minkum munafirin." Ada di antara kalian tuh orang yang suka membuat orang lari dari salat berjamaah. Fa ayyukum mazaidah. Fa'ayyukum salah satu dari kandar. Siapapun dari kalian sholat bin nasi dengan orang, fal yatajawwas, hendaknya diringkas. Kalau sholat sendiri mah boleh dipanjangkan. Fa'ina fihi budda'ifa, sebab ada orang lemah fisiknya. Wal kabira, orang sepuh. Wadal hajati, orang yang tadi nutup toko pengen cepat-cepat langsung balik. Ada orang punya hajat atau mungkin perutnya lagi gak enak. Ini adalah pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimarahi oleh Nabi. Kalau sholat sendiri ya, termasuk mohon maaf nih, disampaikan. Di tempat-tempat keramaian itu, kalau ternyata tempat masjidnya kecil, musholanya kecil, di mal-mal itu ada musola kecil. Ada imamnya kesenengan jadi imam kayaknya. Allahu Akbar panjang ini. Sudah begitu tidak langsung meninggalkan tempat itu. Sampai yang lain itu sampai putus asa. Tidak ada waktu untuk sholat. Karena sebentar lagi harus bekerja lagi. Ini pernah ada yang ngadu dari beberapa toserba. Ini imamnya imam yang minta dicambuk ini. Jadi kalau sholat di tempat keramaian semacam itu, Anda selesaikan sholat Anda, wiridnya nanti dulu. Kasihan yang lain bisa melaksanakan sholat berjamaah, biar gantian begitu. Jangan dinikmati begini. Biarpun Anda. Kalau sholat nanti malam yang panjang, sholat malam, surat Al-Baqarah, berdiri 5 jam, gak apa-apa. Tapi kalau saat seperti ini tidak, selesaikan sholat, selesai, habis itu yang lainnya. Sehingga orang itu datang ke tempat itu dengan penuh keyakinan kalau dia bakal dapat tempat dan bakal waktu, ada waktu. Sebab dia ada urusan dengan kerjaan. Sudah musolanya kecil, imamnya ini yang minta dirotan ini, waduh, jadi serba salah. Akhirnya benar, daripada sholat mending ke kantin. Sebetulnya kata manajernya, ini saya beri waktu untuk sholat. Ini harus diperhatikan di tempat-tempat yang sempit, tempat-tempat yang ini, tolong beri kesempatan orang lain untuk bisa segera sholat. Jangan menjadi fitnah sehingga orang tidak melakukan sholat. Baik ini. Kemudian yang lain yang perlu diperhatikan hal-hal semacam ini adalah, ternyata di saat kita melakukan sholat pun, tapi ada riwayat dari Nabi, kalau kita mendengar suara bayi menangis pun disunahkan imam untuk mempercepat sholatnya. Ada bayi menangis mungkin di tengah-tengah majlis kita, kita lagi sholat berjamaah, tatonya ada bayi menangis. Dan kemudian ada pendidikan lain lagi ibu, kalau ternyata imamnya gak ngerti tapi mendesak ya, sakit perut yang sangat daripada ngotorin masjid. Atau mohon maaf, anaknya nangis benar-benar. Cuman karena kebodohan beberapa waktu yang lalu kita lagi di mana? Umrah, ngelihat ya mungkin karena tidak ngerti ilmu umrah sekali. Anaknya jerit-jerit sampai kayak mau mati. Karena kebodohan orang tuanya. Kalau ternyata anak menangis, percepat sholatmu, mutus dari imam. Namanya mufarokoh. Jadi Anda langsung melanjutkan sholat sendiri, selesai. Langsung tolong itu anak. Dan biarpun mengkusuk-kusukkan diri, jamin gak kusuk anaknya sekarat begitu. Jadi tolong diperhatikan, ini ilmu itu ada. Jadi sholat bukan Allah, buat anaknya jerit langsung. Bahkan kalau perlu sambil diperhatikan namanya anak kecil. Taut nelen sendok, taut segala macam, takut. Jadi dilihat anaknya ngapain ya. Kalau anak nangis, percepat. Kalau ternyata imamnya tidak mempercepat, Anda sendiri mempercepat untuk menolong sang anak. Dia tidak punya akal. Maka ini adalah pendidikan-pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda bunyi Allahu Akbar, tidak bakal khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya jerit. Ada sebuah kisah ini. Salat tidak khusyuk, ada satu kiai tanya kepada satu orang. Lagi umrah sana. Suara namanya waktu itu lagi sholat di mana gitu ada suara bis reng reng reng reng reng gitu ya. Suaranya bisnya. Sholat berjamaah sama kiainya. Akhirnya kata kiainya, "Ya enak sholat di sini. Kamu tadi dengar enggak suara tek?" "Dengar kiai. Ya, kamu belum khusyuk sholatnya. Jadi kalau sholat khusyuk enggak bakal dengar suara tek." Akhirnya betul di masjid. Betul, lagi sholat di masjid, sholat sama kiainya. Ada bayi jerit-jerit di samping kupingnya itu. Sholat sama kiai, assalamualaikum. Di sini ada lagi bayi. Kamu tadi dengar enggak ada suara bayi jerit-jerit? Enggak dengar kiai. Oh, kamu budek kayak gitu. Oh, jerit dia begitu. Artinya mendengar bukan bertentangan dengan kekhusyuan. Maksudnya hanya sekedar tambahan saja. Bukan ini ilmunya, nanti kesini ilmunya. Jadi mendengar bayi itu juga tidak ada masalah. Dengar truk juga tidak ada masalah. Ya, jadi kita itu sholat itu memang menghadap kepada Allah. Tapi ada saat-saat tertentu, kita itu memang harus memperhatikan orang di kiri kanan kita. Sehingga ada namanya sholat syiddatul khauf. Sholat di saat sangat takut. Kalau digambarkan dalam kitab fikih itu yang jelas adalah di dalam peperangan. Ternyata bukan urusan perang saja. Bukan di dalam urusan peperangan. Untuk menjaga lima. Akal, menjaga nasab, harta, ruh, nyak jiwa. Untuk menjaga itu tuh boleh kita sholat syiddatul khauf. Misalnya kita dalam keadaan sholat. Begini, Allahu Akbar. Anda punya duit 10 juta, taruh di tas. Tapi tasnya tolong taruh di depan, jangan taruh di belakang. Cuma kalau taruh di belakang dijamin enggak khusyuk. Cuman aturannya memang begitu, taruh di depan sekalian dijadikan sutroh pembatas salat. Lah kalau ternyata tasnya diambil orang, kita boleh berlari ngejar dia. Itu ada coba di dalam kitab fikih kita itu. Artinya bukan salat begini-begini. Kalau dibawa orang dijamin enggak khusyuk dia tuh. Batalin juga jangan kalau bisa. Jadi sampai kalau dia malingnya berhenti, berhenti. Malingnya jalan-jalan. Coba di dalam kitab fikih Syafi'i. Artinya para bapak ibu, ini ternyata perhatian dengan orang-orang yang lemah atau memperhatikan sesuatu yang perlu diperhatikan dari nyawa. Ada orang membunuh kita, ya lari gak apa-apa dalam keadaan sholat sekalipun. Dan sholat boleh dibatalkan, kalau dibatal pun tidak dosa karena al-udzur. Kalaupun tidak dibatalkan, dia boleh berjalan dan tidak batal. Ini namanya sholat syiddatul khauf. Selama ini digambarkan syiddatul khauf itu sholat yang sangat takut hanya di dalam peperangan. Ternyata bukan. Dalam keadaan apapun yang mengancam nyawa kita, yang mengancam harta kita, yang mengancam nasab kita atau kehormatan kita, maka itu semua boleh. Mengancam akal kita, kita bisa melakukan itu semuanya. Baik. Kemudian mungkin sampai di sini saja ini syarah singkatnya tentang kitab At-Tajrid Shorih, syarah Sahih Bukhari. Kita langsung kepada kitab Riyadhus Shorihin. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke 268. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin mila anqal wa anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawatnya, qala, beliau berkata, syarrut ta'ami ta'amul walimati, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Makanan walimah yang kayak apa? Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Terlarang dari makanan walimah orang yang ingin mendatanginya, dan diundang kepada walimah orang yang enggan mendatanginya. Wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asa Allah wa rasulahu. Yang tidak memenuhi undangan walimah, dia itu telah bermaksiat dengan Allah dan Rasulnya. Jadi ada walimah. Walimah di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu banyak. Intinya walimah, setiap seseorang mendapatkan satu kenikmatan, maka dianjurkan ia untuk mensyukurinya dengan walimah. Dan ini dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i. Dan madhab lain sebetulnya. Makanya kalau ada orang membid'ahkan syukuran rumah, syukuran ini, itu betul-betul orang yang wong Rasulullah sendiri yang memerintahkan, hendaknya kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan tetapi yang nanti wajib datang dan sebagainya itu berbeda juga ulama. Akan tetapi ini khusus walimatul nikah, walimah pernikahan. Ini memang ada hukum khusus karena memang dasarnya adalah dari situlah walimah itu ada. Dan walimah itu bagi orang yang mampu, paling minimal yang mampu. Minimalnya adalah satu kambing. Kalau tidak mampu, buat rujakan juga tidak apa-apa. Yang penting buat senang-senang, ya semampunya. Jangan sampai tidak walimahan. Akan tetapi dari isyarat-isyarat hadis Nabi SAW, Nabi benci yang foya-foya. Kalau sudah foya-foya nanti akan dihitung yang datang siapa nanti. Orang-orang kaya, yang tamunya orang-orang gede dan sebagainya. Ini sudah masalah itu. Walimahnya bukan mendapatkan berkah. Itulah yang disinggung oleh Rasulullah SAW. Yumna'uha dalam riwayat. Wafi riwayatin dalam riwayat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wafi riwayatin dalam riwayat lain. Bisahihain dalam hadis. Dalam kitab sahihain, kitab Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mingkoli dari perkataannya, bi'sat ta'am. Sebaik sejelek-jelek makanan adalah ta'amul walimati, makanan di dalam walimah yang yudu'a ilaiha, diundang kepada walimah tersebut al-agniya'u, orang kaya, wa yutrakul fukara'u, orang fakirnya ditinggal. Maka hukumnya panjang masalah walimah. Kita tidak boleh mendatangi walimah jika dibedakan antara yang kaya dan yang melarat. Hari yang kaya yang pertama, hari yang kedua melarat. Tidak boleh kita datang ke walimah yang semacam itu. Kemudian, juga di saat di tempat itu ada sesuatu yang diharamkan. Ada sampai digambarkan diharamkan itu apa? Ada yang membuka aurat di situ. Allah. Makanya tolong ya, yang pengen mengadakan walimah itu yang benar syar'i dong. Sebab kalau tidak syar'i, tidak boleh datang. Yang lain pun tidak boleh datang, yang wajib. Dan wajib bagi kaum laki-laki, tentunya nanti ada syarat-syaratnya. Yang mengundang adalah muslim, laki-lakinya balig dan berakal. Kemudian tidak ada udzur seperti udzurnya jamaah. Misalnya panasnya masuk akal, kalau sangat panas tidak boleh. Ada hujan deras, tidak wajib. Maka seperti udzurnya di dalam berjamaah dan sholat Jumat. Intinya, menghadiri walimah itu wajib bagi laki-laki. Dengan memenuhi syaratnya tadi. Memenuhi syarat dan syarat ini perlu dibahas khusus insyaAllah masalah bab walimah. Dan di saat yang mengundang itu ternyata dia mempunyai harta yang tidak halal, maka kita tidak boleh datang. Atau terjadi di tempat itu sesuatu yang diharamkan, tidak boleh datang. Jadi mohon maaf sekarang saya umumkan saja. Kalau ternyata kok ngundang walimah, di situ ada suatu, dan ini pernah suatu ketika saya mau datang ke walimah, saya mendengar suatu yang tidak nyaman di situ. Dar begitu. Akhirnya ya sudah, kita bablas saja, tidak mampir, mohon maaf saja. Yang demikian saya tidak akan hadir. Saya pengen cari pahala, datang ke situ dapat dosa. Kecuali bagi seorang tokoh yang jika atas kedatangannya malah dihentikan itu kemaksiatan, maka dia tetap wajib datang. Cuman sekarang bangkangnya itu karena lebih percaya dari omongan tetangga daripada omongan kiai orang zaman sekarang itu. Sehingga kalau sudah resepsi pernikahan, masya Allah, memang ada resepsi pernikahan membuang berkah. Mestinya mengundang berkah membuang berkah. Resepsi yang diundang orang perutnya tertinggal, terlihat suruh joget-joget dan sebagainya. Dan berjanjilah yang hadir di tempat ini, kalau Anda ingin mengadakan resepsi pernikahan harus Islami benar. Apa artinya? Lihat. Biarpun wali kutub pada datang ke tempat itu, malaikat rahmat meninggalkan tempat tersebut. Wali kutub datang misalnya, tapi malaikat rahmat meninggalkan karena di situ ada kemaksiatan. Enggak akan berkah pernikahan semacam itu. Maka kita ingin upayakan pernikahan yang Islami, se-Islami mungkin, dibarengi dengan kesederhanaan, jangan poya-poya. Dan ketahuilah tanda keberkahan sebuah pernikahan adalah yang tidak foya-foya. Kalau bersenang-senang misalnya untuk menyenangkan karena memang ada duit, itu pun harus terbebas dari niat sombong-sombongan. Maka di sini lihat, yang diundang orang kaya saja, ini babnya sombong-sombongan. Jadi kalau resepsi niatnya sombong-sombongan tidak akan diganti oleh Allah. Akan tapi resepsi yang karena ingin menjalankan sunnah Nabi, maka tentunya dengan sesuatu yang disyaratkan, yang disyariatkan Nabi. Mungkin sekedar kadarnya masakan, semuanya makan selesai. Masakan seperti yang terjadi di tempat ya Hadramaut sana itu. Jadi kalau wali mandu laki-laki didatang makan siang selesai pulang. Jadi enggak ada kemaksiatan yang lainnya. Kalau pun ada hiburan nanti ada hadroh, ada sebagainya. Itu saja, itu pun tidak boleh bercampur lagi dengan perempuan. Dan setelah itu Anda akan mendapatkan keberkahan. Mintanya sih doa semoga punya anak soleh-soleha. Tapi resepsi pernikahannya ngaco. Bagaimana? Doanya siapa yang bisa dikabul di situ? Hah? Malaikat rahmat sudah pada pergi, meninggalkan tempat tersebut. Maka ayo kita rubah pernikahan. Cara pernikahan yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Mungkin ada di antara kita yang sudah terlanjur kemarin menikahkan putra putrinya dengan cara yang salah. Kita mohon ampun kepada Allah. Dan yakini bahasanya, keberkahan bersama syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ringankan, jangan bersusah. Cuman kadang-kadang aneh-aneh, ikuti omongan tetangga. Ya masa kamu, ini anak perempuanmu satu-satunya. Masa cuman begitu? Gak dihargai, kebakar. Gak dihargai, harganya berapa sih anakmu bu? Orang anak perempuan dihargai, ini orang dungu. Sudah sering ngaji, masih tetap bebel nih bagaimana? Anaknya mau dihargai, 200 ribu, 5 juta. Hah, anak murah 5 juta itu, sapi 5 juta. Makanya saya paling ada orang kok masih begitu tuh. Anaknya dihargai. Anakmu perlu dimuliakan, bukan dihargai dengan duit. Ini masih ada. Sebab ada orang sering ngadu ke kita. Gimana saya mau nikah? Calon mertua saya minta begini, Bu ya. Minta apa? Katanya saya tidak menghargai anaknya. Ya sudah, tawar saja pakai kuitansi sana. Cari yang lain, yang enak begitu loh. Mau menikah, paham tidak? Hei, muda-muda mau nikah tuh. Cari istri yang bapak mertuanya yang benar. Cari mertua yang repot. Belum nikah saja yang repot. Ya, apalagi sudah menikah. Dan wahai para ibu, kalau ingin mencarikan pasangan buat anak-anak Anda yang mengerti agama, yang bakal menghormati dan memuliakannya, biarpun duitnya banyak, ngasihnya sambil lewat, ini duit buat belanja, plok mukanya, enak enggak? Enggak punya akhlak tuh. Perlu dengan keindahan, masya Allah ya. Jadi mudahkan urusan pernikahan. Tapi ente sebagai anak laki-laki mau nikah, bisa memuliakan istri, enggak memuliakan itu orang pelit, kikir tuh. Mana mau nikah, kalau punya rezeki alhamdulillah dimuliakan istrinya, dihormati enggak apa-apa. Cuman di saat tidak ada rezeki jangan sampai memaksakan sampai ngutang. Kayaknya harus keras begini ceramahnya. Biar enggak ada pengaduan-pengaduan yang aneh-aneh ya. Tolong Bu, yang nikahkan dengan karena Allah. Yang menikah karena Allah akan dimudahkan. Allah sudah berjanji yakunu fuqara yughnihimullah. Yang menikah dalam keadaan fakir akan dikayakan oleh Allah. Siapa ini yang dijanjikan? Orang yang yakin. Dan menikahnya karena Allah. Tapi kalau Anda menikah karena calonmu itu kaya, langsung diterima karena kekayaannya. Lihat, sempit rezekinya setelah itu. Maka menikahlah karena Allah. Akan dibuka semuanya. Yang menuntut ilmu akan dibuka ilmunya oleh Allah. Ya inilah. Tapi kalau sudah melihat kekayaannya, bisa la'allagina yudriha. Kecantik apa kekayaannya. Bahkan lihat, ada orang menikah pengen yang cantik saja. Percaya atau tidak nanti. Inna Rasulullah, la'alla jamala yudhiha. Kecantikannya bisa menjadikan kurang ajar kepadanya. Menikahlah karena Allah. Lihat. Hati-hati, santri. Biasanya itu santri itu, kelihatannya sih khusyuk, tapi hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang kotor kalau menikah. Kalau menikah itu yang penting cantik. Kalau masalah akhlak sih kan bisa dibangun nanti sambil saya ngobrol waktu tidur. Kalau kecantikan kan gak bisa berubah. Selagi jelek tetap jelek. Tuh, ini rumusnya santri itu biasanya. Hati-hati. Akhirnya pengen yang cantik tok. Bener cantik. Dianya melemah. Cantik tok. Rupanya cantik yang menyakitkan dia. Cantik yang tidak beradab, cantik tidak berakhlak. Itu ada, dulu kita dari dulu pernah ada ngomong. Jadi kalau menikah itu harus yang cantik. Sebab kalau enggak cantik, wajah enggak bisa berubah. Tapi kalau akhlak kan kamu ustadz, bisa ngajar. Dedek enggak gampang, giliran istrinya hamil saya sudah bingung. Disengut, dicemberut sama istri pun sudah enggak bisa ngomong itu banyak. Biarpun keker, gagah perkasa itu. Cuma banyak, enggak gampang mendidik itu ya. Maka kalau menikah, tolong menikah yang benar. Jangan hanya mengandalkan kekayaannya, jangan mengandalkan kecantikannya, akan tapi dahulukan akhlak. Akhlak itulah yang mudah menyesuaikan. Keindahan akhlak itu mengalang-alai keindahan paras. Keindahan akhlak mengalang-alai keindahan rumah. Keindahan akhlak mengalang-alai kekayaan. Akhlak yang mulia. Subhanallah, sanjungan, penghargaan, penghormatan itu akan dirasakan oleh semua adalah indah. Sehingga yang namanya dunia itu akan hilang, akan diberikan. Lihat, kalau orang sudah keambil hatinya, dunia tidak ada artinya. Akan diberikan untukmu. Kalau sudah keambil hatinya. Karena apa? Keindahan akhlak itu. Tapi menikah karena dunia, dihinakan oleh Allah. Menikah karena ketampanannya, dihinakan oleh Allah. Menikah karena pangkatnya, dihinakan oleh Allah. Dan memang manusia berpikir kepada yang demikian ini. Sampai Nabi Muhammad itu faham maksudnya manusia. Tungkahul mar'atul arba'in. Di jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali tiniha. Orang menikah itu karena melihat cantiknya dulu. Kemudian, biasanya begitu. Kalau orang menikah itu yang pertama kali dilihat wajahnya ya. Sebelum tahu rekeningnya itu wajahnya dulu. Nah, hadap sabda Nabi, wajahnya dulu. Belum setahun tahu kekayaannya berapa. Setelah itu, hartanya baru. Kerjaannya mana? PNS atau bukan? Biasanya ibu-ibu di sana itu tanya, PNS. Kalau tidak PNS, tidak mau. Ya, itu kalau di bidangnya. Atau pengusaha begini harus hartanya. Sementara urusan perilaku dia penyabar atau enggak penyabar itu enggak pernah ditanyakan itu. Jadi kayaknya sudahlah nak, yang penting kamu dapat suami kaya biarpun setiap hari kamu ditempelengi juga enggak apa. Seolah-olah ngomong gitu dia tuh. Itu. Nah, jadi lihat. Hasab itu sebagian menafsiri nasab, ternyata bukan. Sebagian ulama mengatakan bukan nasab. Sebab nasab, biarpun nasabnya baik, kalau akhlaknya jelek untuk apa? Kan begitu ya? Hasab itu di sebagian ulama mengartikan perilaku watak sifat. Pemarah, penyabar, santun, lembut, ya. Mudah diajak bergaul, mudah diajak bicara, itu penting juga. Wali hasabiyah. Wali dinih yang terakhir agamanya. Tapi ingat, karena orang itu biasanya ngelirik cantiknya dulu, baru kaya ini, disebut oleh Nabi Muhammad sesuai dengan umumnya orang-orang berpikir. Tapi karena ngerti agama, langsung dibalik Rasulullah. Fadfar bidatid dini taribat yadak. Agamanya dulu. Lah kalau masih ada membalik cantikannya dulu atau kayaknya dulu, dijamin nyungsep itu nanti. Kenapa? Melanggar Nabi SAW. Maka tolong benahi. Untung-untung, alhamdulillah, sudah dapat ganteng, kaya, baik. Agamanya bagus. Syukur atau tidak? Syukur. Kalau ternyata harus turun syaratnya, agama harus ada. Harus turun kriterianya, agama harus ada. Kalau tidak ada semuanya, Masya Allah, modalnya sih, Masya Allah. Tapi agamanya, aduh. Nah ini lumayan. Jadi harus seperti itu. Utamakan agama. Insya Allah. Kemudian masalah resepsi dan sebagainya, itu sunnah. Kalau punya rezeki. Dan kita pun juga dalam pernikahan ada resepsi, tapi resepsi kecil aja. Teman-teman diundang, belum resepsi gede. Resepsi gedenya sudah bisik-bisik nanti kalau sudah punya cucu berapa saja. Jadi kita menikah belum sempat resepsi ya. Resepsi gede-gedean ya. Ternyata tidak mengurangi apapun. Dan memang kita tidak bisa resepsi gede-gedean. Karena waktu itu kondisinya dalam keadaan sekolah. Jadi gak ada duit. Rencana pengen pulang. Resepsi sampai di rumah saja. Sampai di rumah kita sudah terjun di dunia semacam ini. Sayang duitnya hanya untuk resepsi. Lah mending untuk bekal berdakwah sana sini. Baik inilah. Jangan sampai. Adapun ini saya ulang-ulang. Urusan pendidikan bisa sambil sekolah. Ini saya ingat-ingat biar. Jangan sampai seorang tua melarang pernikahan putrinya gara-gara belum selesai kuliah. Akhirnya sang anak tetap melaksanakan kuliah karena patuh pada orang tua, tapi hawa nafsunya tidak bisa dikekang, akhirnya dia dapat sarjana plus pezina yang dosa bapak ibunya. Jadi tidak apa-apa kalau mau sekolah lanjutkan, kalau mau nikah sekarang nikah nak, kalau mau sekolah lanjutkan sekolah, tidak apa-apa. Kemudian kalau memang urusan pekerjaan yakin, ya sudahlah, sekarang hari ini pun kamu belum dapat kerjaan, esok hari pun belum tentu, lusa pun belum tentu, tidak ada janji. Tapi kalau menikah ada janji dari Rasulullah dan Allah. Sudahlah menikah, modalnya dengkul. Sudah modal apa adanya saja, yang penting sama-sama nri. Ini mah kalau urusan sekolah sama. Dulu waktu kita sekolah juga begitu bu, nyantai saja. Jadi kita sekolah berat kalau saya harus nanggung kewajiban memberi nafkah. Cuman saling ngerti ya, biarpun tidak hitam di atas putih, cuman tanggung jawab seorang laki-laki memang ada memberi nafkah. Tapi di saat nggak ada rezeki. Ini saya sosialisasikan istilah ini biar kemana-mana. Jadi waktu kami sekolah berapa tahun itu, bu? Jadi setelah menikah, itu kita itu adalah BSS. BSS. Bayar sendiri-sendiri ini. Jadi sambil kuliah, sambil sekolah bayarnya ini, dia bayar ini. Jadi bayar sendiri sih, enggak ada yang kurang karena saling ngerti, istri ngerti. Jadi bayar sendiri-sendiri enggak ada masalah. Sampai giliran kita habis, saya enggak apa-apa. Itu adalah jangan sampai urusan-urusan materi itu menjadi bahan percekcokan. Kalau sudah menikahnya karena dunia, pasti cekcok di sini. Kalau menikahnya karena kecantikannya, lihat, masya Allah, istrimu juga nanti saat cantik kayak apapun bakal keriput. Subhanallah. Kalau mencintai karena fisik, makanya ibu, hei adik-adik yang cantik, jangan berbangga dengan fisikmu. Kalau engkau mengundang suamimu dengan kecantikan fisikmu, lihat, yang punya fisik Allah. Lihat, kepleset, ketabrak motor, wajahnya rusak, ada. Ternyata, ditumbuhkan bisul gede di sini, rusak, bisa. Atau ternyata, subhanallah, macam-macam pun akhirnya tetap pada keriput. Mau dibanggakan apa, yuk? Jadi yang bisa dibanggakan adalah akhlak. Kalau sampai tua, sampai mati pun akhlak tetap enggak keriput. Akhlaknya baik. Mau berbangga dengan model fisik ya, itulah yang perlu kita hadirkan. Sederhanakan pernikahan, mudahkan pernikahan. Dengan itulah Allah akan memberikan keberkahan di dalam pernikahan kita semuanya ini. Jadi, walimah yang tidak baik adalah seperti itu. Walimah yang dibeda-bedakan. Walimahnya orang kaya. Foya-foya di dalam walimah, na'udzubillah. Musibah. Puluhan juta. Tapi benar bulan madunya hanya 2 minggu, setelah itu pusing berdua mikir, utang. Asik. Mikir utang. Kayaknya sih masuk bangga-banggaan. Undang semuanya. Ketawa seminggu. Ketawa seminggu. Memang ya begitulah. Katanya cerdas, bukan cerdas, itu mah bahlul. Pengen seneng tapi cari susah. Tapi karena calon mertua saya gak mau sih, kalau gak begitu. Kalau calon mertuanya gak mau, memangnya Allah menciptakan calon mertua cuma 2 tok. 1 tok. Cari calon mertua yang lain lagi kalau calon mertuamu gak bisa benar. Ada calon menyewa nyiksa, betul. Gak pernah tahu peduli, gak mau peduli urusan calon menantunya. Sama seorang laki-laki datang ke sini, subhanallah, nangis. Punya saya menikah, tapi kata ibu saya, istri saya harus kayak ibu pegawai negeri lagi. Pegawai negeri. Ya pusing ini. Ini ibunya pusing. Sudah Pak Haji, Bu Haji. Sering ngaji lagi katanya di sini. Kayaknya kalau ngaji itu yang ngomong tok itu. Ibu kalau ngaji ngomong tok itu kayak begitu tuh jadinya. Ada ibu-ibu kalau ngaji ngomong sendiri. Nah, itu kayaknya model-modelnya Bu Haji yang kalau ada mengajian ngomong tok itu ilmunya enggak masuk-masuk itu. Rupanya katanya umi saya ngaji di sini Bu ya. Sampai umur saya sekarang sudah berapa? 30 berapa itu? Saya belum menikah padahal sudah ada kecocokan dengan keluarga ini. Tapi ibu saya katanya, calonmu harus kayak mama. Kayak mama. Allah. Jadi begitulah. Seorang ibu kadang tidak ngerti kebutuhan anak. Wahai ibu, bapak, lihatlah anakmu sebagai anak. Dan lihatlah anakmu sebagai seorang laki-laki yang butuh wanita. Lihat juga putrimu, wahai ibu, sebagai anak, tapi sekaligus lihat putrimu sebagai wanita yang butuh laki-laki. Jadi tidak bisa Anda mengatakan dia sebagai anak saja. Dulu mah anak kecil, tapi sekarang sudah punya syahwat, sekarang punya kemauan, keinginan, arahkan ke yang benar. Dan kemudian kami ingatkan, tunangan itu belum halal. Hati-hati di masyarakat kita, tunangan masih haram. Dan setannya semakin banyak kalau sudah tunangan, karena diiming-iming sama setan. Pun sudah tunangan, kan minggu depan nikah, zina aja sekarang pengen dihilangkan keberkahan. Awas, tunangan belum halal nih para bapak ibu, tetap selagi tunangan harus lebih ketat lagi. Pengen itu sang anak tidak boleh ketemu tunangan. Makanya kaidah kami di sini tuh tunangan nggak boleh lama-lama, takut setan hayalan tunangan. Makanya hari ini ada yang tunangan kemarin, malam hari ini sudah nih nikah. Ada orang datang ke sini minta jodoh. Saya ingin nikah Bu Yang. Ya sudah ada. Kalau sudah dapat nanti kapan nikahnya? Tahun depan. Itu namanya kurang ajar kamu ke sini. Nikahnya tahun depan, mintanya sekarang. Hah? Mau apa? Nanti datang kalau sudah waktunya. Mau main-main namanya. Jadi kalau datang ke saya ke sini itu artinya sudah mau nikah biarpun saat ini. Saat ini sudah siap kalau sudah datang ke sini. Jangan ngomong ke sini nikahnya tahun depan. Itu orang main-main. Seharusnya di rotan saja orang itu. Ya. Jadi pertunangan itu setelah pertunangan dipercepat. Sebab antara pertunangan dengan pernikahan itu setan yang berbisik. Makanya mungkin SMS segala macam. Wah, iblis sehingga na'udzubillah banyak terjadi perzinaan setelah pertunangan. Padahal nunggu beberapa hari saja. Katanya apa? Seolah-olah sudah. Karena apa pun kita akan menikah. Jadi bukan takut kepada Allah selama ini. Hanya takut hamil, takut ini. Padahal yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Tolong kalau ada walimah, sederhanakan. Jangan foya-foya. Kemudian jangan bedakan si kaya dan si miskin, sama saja. Baik, itu saja yang bisa kami hadirkan. Sebab makanan menjadi makanan yang tidak baik jika dihadirkan dengan cara berfoya-foya untuk sombong-sombongan. Dengan ciri yang diundang adalah orang-orang yang kaya saja. Kemudian dibarengi dengan tontonan-tontonan yang menjadikan Allah murka, maka tidak berkah dan Anda pun tidak boleh datang ke tempat itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar di mana saja berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Tentunya kepada para jemaah yang bertanya secara langsung kami persilakan. Namun untuk memudahkan bagian tanya jawab ini, kami persilakan yaitu satu penanya dari kaum muslimin dan satu penanya dari kaum muslimat dengan satu orang satu pertanyaan. Baik, kami silakan satu penanya tentang seperti yang beliau sampaikan atau mohon maaf Bu, kami mau tanya, suara sonnya kurang enak ya? Suaranya kayak dengung-dengung begitu. Suaranya tuh agak jadi di telinga itu kurang nyaman, kurang bersih. Silakan, silakan. Baik, silakan. Dimohon untuk berdiri Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak kita Bu Yahya. Semoga beliau diberkahi dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ingin kami tanyakan Bu ya, ketika ini mungkin pertanyaan di luar tema, ketika kita ingin mempelajari ilmu bertasawuf atau thariqah, terlebih dahulu kita pelajari dan kita pahami ilmu fikih. Banyak fenomena di masyarakat menjalani ilmu tasawuf atau ilmu thariqah, tapi dia fikihnya tidak dipenuhi. Nah, yang ingin kami tanyakan, sejauh mana kita mempelajari ilmu fikih? Apakah kita mempelajari dalam 4 mazhab atau cukup dengan 1 mazhab? Imam Syafi'i, kitab Syafi'inah. Dan saya pribadi barangkali bisa dari tim Al-Baza bisa mengadakan kitab Syafi'inah Imam Syafi'i seperti kitab Al-Ub dengan terjemah Bu ya. Karena di toko-toko banyak yang belum tersedia gitu secara khusus kitab Imam Syafi'i. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penanya kami silakan dari kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Saya mau tanya, ada seorang imam, ada imam membaca cara bacaannya dengan imam watch, gimana Bu ya, salat itu sama enggak? Gimana? Cara bacaannya memakai imam waras. Suaranya kurang jelas. Ini karena saya tidak ada sound control kepada kamu. Jadi tidak dengar. Cara bacanya membaca, cara membaca imam waras seperti wadduha menjadi wadduha. Apakah salat sah? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah thariqah. Bertasawuf. Ada riwayat dari Imam Malik. perkataan dinukil dari Imam Malik. Kalau seandainya pun tidak benar dari riwayat Imam Malik, angkat tapi maknanya benar bahwa man yatasawwaf walam yatafaqqah tazandaq wa man tafaqqaha walam yatasawwaf tafassaq. Ini riwayat dinukil dari Imam Malik. Cuman di mana tempatnya? Yang jelas ini sudah biasa disebutkan oleh para a'immah. Tapi maknanya benar. Barang siapa orang menekuni dunia tasawuf, tapi tidak punya bekal ilmu fikih, maka tazandak. Menjadi zindik. Zindik itu kafir. Kafir zindik itu seperti itu tadi. Mengutamakan tentang hakikat-hakikat. Saya enggak perlu sholat. Yang penting hadir dengan Allah. Macam-macam. Jadi ngentengkan syariat akhirnya. Karena dia seolah-olah mementingkan hati. Padahal hati yang benar akan membangun jasad zahir yang baik. Sebaliknya orang hanya fikih-fikih saja. Tapi tidak diberari, tidak beri dengan ilmu tasawuf tafasak. Ngentengin. Ada dua pendapat. Jadi sudah enggak benar lagi perilakunya. Kalau disalahin sama orang mah sombong. Ada kul ini. Makanya kayak orang fasik ya. Fasik itu adalah lahirnya itu kayak benar dengan syariat tapi batinnya itu banyak orang lari dari kebenaran, dari agama. Maka perlu keseimbangan antara dunia akhlak, dunia tasawuf dengan dunia fikih. Sehingga syaratnya seorang guru mursyid itu sendiri harus menguasai dunia dua disiplin ilmu ini. Ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati, ilmu mendekatkan diri kepada Allah matang. Kemudian sisi lain, maka dia pun harus juga mempunyai yang namanya ilmu fikih. Karena apa? Yang menjadikan sah tidaknya sholat itu adalah dengan ilmunya. Sehingga tidak masuk dunia bid'ah. Seperti yang sering dituduhkan oleh orang-orang di luar kita. Ini memang sering menuduh amalan-amalan kita bid'ah. Dan memang ada sebagian amalan yang dilakukan adalah bukan dengan dasar yang benar. Tidak kita pungkiri itu tuduhan bid'ah ada. Dan benar ada sebagian dari kita. Sehingga hanya memahami dunia tasawuf saja, akan tapi tidak memahami dunia syariat. Maka harus ada keseimbangan antara syariat dengan tasawuf. Fikih dengan tasawuf. Sehingga satu kesatuan yang tidak bisa dipisah antara hakikat dengan syariat. Kemudian tarekah. Tarekah syariat dulu. Kemudian tarekah dulu dan hakikat yang dipilah oleh para ahli tasawuf. Itu semua bukan untuk dipisah. Untuk mempermudah pendalamannya. Jadi orang itu sebelum masuki dunia tarekah, engkau masuki dunia syariat. Kalau dulu Pak Wali Songo itu menggambarkan sederhana. Kalau ada lagu yang masyhur tuh, ingat ya, seluku-seluku batok, batok elahilo tuh. Itu maknanya seluku-seluku batok itu gambaran dunia tasawuf itu untuk sampai derajat la ilaha illallah yang sesungguhnya itu kayak kelapa. Jadi kamu untuk sampai kepada santannya tidak bisa langsung kau peres santannya. Kamu harus melalui kelupas kulit yang luar syariatnya. Jadi dikupas dulu. Syariat itu pahit berat. Aduh. Sepet itu pahit. Nah, sepet rasanya apa? Sepet juga. Ya. Namanya sepet, rasanya sepet. Anda berjuang mengubah. Setelah itu lihat. Torikoh. Mujahadah. Anda belah batok kepala. Kelapanya, bukan kepalanya. Ini para wali songo menggambarkan ini sebuah kisah. Ini gambarkan karena ini biasanya ini yang suka ngane-ngane itu adalah orang yang sok ngaku wali songo tapi gak mau sholat. Makanya saya cerita wali songo sini. Seluku-seluku batok, batok ilah ilu. Ya. Ya. Setelah itu, setelah sampai kepada batok kelapanya, baru nanti kita masuk ke dalamnya hakikat. Dan hakikat itu perlu pengolahan. Lihat, kita dapat kelapa, sudah. Itu yang kita cari. Tapi itu pengolahan, diperes sampai keluar namanya santan. Jadi kalau orang hanya makan sepetok, itu orang sakit, bukan sepetok. Tapi orang mungkin cari kelapa yang gak pakai sepet, gak bakal laku itu. Jadi, makanya gak bisa dipisahkan antara syariat, toreka, dan hakikat satu kesatuan. Ya seperti itu. Maka harus ada perjuangan. Torik syariat harus ada. Dohir. Ini ya. Setelah dohirnya itu baru masuk ke dalam torikoh. Mujahadah. Untuk sampai kita kepada dalamnya ini. Watok. Teman ini. Sampai nanti kita bisa merasakan kerinduan yang sesungguhnya kepada Allah. Dari buah itu semuanya. Maka ketemulah kita pada santan yang sesungguhnya. Artinya apa? Intisari, yaitu kesadaran kalau kita adalah hamba Allah yang sesungguhnya. Dan itu sudah diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin misalnya. Lihat bagaimana kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Dan di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, itu digabungkan semuanya. Ada Imam Ghazali melihat perubahan waktu itu. Ada orang lihat setelah mereka sibuk dengan urusan fikih, lupa dunia tasawuf. Sehingga Imam Ghazali perlu menggabungkan dua-duanya, sehingga dalam kitab Ihya Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali itu digabungkan antara penjelasan tentang fikih sekaligus penjelasan tentang pembersih hati, tentang tasawuf. Digabungkan dua-duanya dan tidak bisa dipisah. Inilah yang perlu kita hadirkan. Maka kalau usulan bahasanya, kita selalu menyeru kepada dunia akhlak, dunia tasawuf, dunia akan. Tapi sisi lain, fikih pun harus di. Ya, makanya anak-anak pun kita himbau agar menekuni dunia fikih. Fikih halal haram. Jangan sampai nanti ngomong sana-sini tapi tidak ngerti fikih. Fikih. Jadi fikihnya harus fikih madhab Imam Syafi'i yang kuat. Jangan lantur nanti. Setelah fikih Syafi'i kuat, boleh nanti melihat fikih-fikih yang lainnya. Disitulah nanti kalau seandainya masuki dunia tasawuf. Dan harus dimasuki dunia tasawuf. Kalau perlu seiring di situ, maka tidak akan kepleset. Dan tasawuf pun kadang-kadang sudah tasawuf teori. Bisa menulis tentang tasawuf sebanyak-banyaknya. Akan tapi hatinya pun belum bertasawuf. Baik, jadi tasawuf itu bukan teori ilmu. Akan tapi tadi, hakikat yang harus kita cari. Dan itu pun kita sampai kepada hakikat. Kita dengan mujahadah melalui syariat zahir Nabi Muhammad SAW. Kita belajari. Orang yang mengaku saya sampai kepada hakikat tidak pakai syariat. Perlu dipenggal lehernya. Dan seperti itu hukumnya Al-Hallaj. Kalau di Indonesia katanya Syekh Siti Jenar jika benar ada, maka dipenggal. Kenapa? Dia melanggar syariat. Dipenggal lehernya oleh pedang syariat. Jadi enggak ada kalau ada orang aneh-aneh lalu dianggap wali, misalnya mabuk dianggap wali. Boleh. Kemudian cambuk dulu baru dianggap wali. Kalau yang aku wali omongannya aneh-aneh, saya enggak sholat. Tapi dia waliullah. Bisa, saya bisa percaya dia wali enggak sholat. Tapi dipenggal lehernya dulu, tapi kalau darahnya wangi dan nuliskan la ilaha illallah baru nanti saya anggap wali dia. Penggal dulu lehernya. Makanya enggak ada. Nah, apa itu? Ngaku-ngaku wali tapi enggak sholat. Enggak ada. Penggal dulu lehernya baru nanti dianggap wali. Enak-enak aja. Sudah enggak sholat ngaku wali. Cuman ya karena itu masyarakat kita masyarakat unik. Yang aneh-aneh itu yang jarang sholat itu pada seneng. Dikerumuni lihat yang ziarah banyak macam-macam. Didatangi biarun hanya minta air fu. Enggak pernah sholat. Enggak pernah ini. Bahkan mungkin katanya mabuk, katanya kalau saya mabuk malahin, ini yang saya sudah masuk, di perut saya itu kayak lautan. Jadi tidak ada gunanya ini. Jadi khamr itu bisa berubah. Kalau ada orang mabuk di hadapan kita, cambuk. Setelah dicambuk, nanti baru kita anggap wali. Dicambuk, tak tahunya apa? Nah, dicambuk, misalnya atau kalau dicambuk, setelah dicambuk, baru boleh kita anggap wali. Kalau dicambuk, tidak bisa. Harus dihukum dulu. Syariat tolong ditegakkan. Jadi jangan main-main tentang syariat. Hakikat ada, tapi tanpa syariat tidak akan sah. Usulannya adalah tim dakwah menghadirkan fikih-fikih ringan, dan selama ini juga ada risalah-risalah singkat, itu adalah pemahaman-pemahaman fikih. Ada fikih puasa praktis, ada fikih wudu praktis, ada fikih ini praktis, itu perlu dipegangi oleh para ahli tasawuf, orang yang masuk dunia tariqah ya. Kemudian masalah apa tadi? Oh, masya Allah, Imam Oras, kemudian juga Imam Ad-Dawri, ada namanya Imalah. Ada perbedaan, detailnya imam-imamnya kita tidak bisa makan, karena imam itu ada banyak. Kalau imam kita, Imam Hafiz, itu membaca wadduha biasa. Tapi seperti bacaan Hadramut sana, Ad-Dawri, yang ikut Imam Oras atau ikut Ad-Dawri, ada imam-imam yang membaca setiap bentuk kayak wadduha itu dibaca Imalah. Dan itu bacaan. Dan benar. Wadduhi. Wallayli idha. Saji. Jadi itu adalah ada bacaan yang benar. Dan itu hak. Kalau memang dia punya sanad ilmu. Dengan Imam Waras. Atau Imam Ad-Dawri. Kalau dia hadirbut namanya Dawri. Jadi ada. Itu bacaan. Kalau di dalam bacaan Imam Hafiz. Imalah itu hanya satu tok. Di dalam. Bismillahi. Majriha. Wamur. Saha. Majriha. Itu saja. Jadi ada bacaan-bacaan, nanti ada imam-imam lain, ada namanya imalah. Jadi imalah itu semua lafaz yang bentuknya seperti wadduha itu diimalahkan. Dan imalah itu bukan sesuatu pelanggaran. Cumanlah jangan aneh-aneh. Tiba-tiba di Indonesia, bismillahirrahmanirrahim, wadduha. Ya benar, tapi kesalah kaprah ya. Jadi biasa saja, hafaz-hafaz. Baik, itu saja ya. Ada pertanyaan tertulis. Apakah ada larangan bahwa dalam tulis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penalangan penulisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada larangan. Yang menulis Nabi setelah Nabi, penulisan Nabi. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salawatnya. Boleh saja karena Imam Ghazali, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya setiap menyebut nama Nabi selalu diikuti dengan istilah sallallahu alaihi wasallam. Cuman barangkali yang perlu didiskusikan tentang istilah apa namanya? Singkatan SAW itu boleh atau tidak. Memang sebaiknya kita menulis sempurna. Cuman kadang untuk memperingkas karena ada itu, maka pakai SAW. Apakah ini? Tidak, itu sudah menjadi istilah, bukan sesuatu yang terlarang. Sebagian ada yang mengkritisi, itu maknanya akan apa? Loh, lah itu kalau kamu maknai. Jika lo singkatan tidak boleh dimaknai secara singkatan ya. Saun, sau diartikan apa? Jadi ya, jangan diartikan seperti itu, namanya singkatan kok. SWT ya subhanahu wa ta'ala. Cuman sebaiknya disempurnakan tulisannya. Cuman singkatan itu, lihat. Kalau Anda ingin tahu singkatan, tanyakan yang membuat. Nah. Misalnya, pendidikan ilmu syariat. Singkatannya apa? PIS. Bunyinya gimana? PIS. Nah. Ini oh, sekolah PIS. Apa itu? Ini kurang ajar namanya. Ya tanya yang membuat singkatan namanya pendidikan ilmu syariat, jangan jadi PIS. Nah kalau Anda maknai PIS, Anda yang sakit. Sawo katanya ada artinya gergaji dan selama ini enggak ada orang mengatakan gergaji atau segala macamnya. Itu adalah biasanya orang yang mempermasalahkan istilah. La musyahadah fil istilahi. Enggak ada istilah, enggak perlu kita meributkan istilah. Apalagi sangat jelas. Memang kalau ternyata ini berbenturan dengan makna lain yang bertentangan dengan syariat, bolehlah dirubah. Cuman bukan sesuatu yang terlarang. Kalau pakai bahasa Arab, sod, lam, ain, mim. Memang semestinya jangan seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar setiap, karena sepanjang tulisan itu masih ada, kita mendapatkan doa dari malaikat untuk kita bersalawat itu. Oh ini maksudnya gini, tidak boleh disingkat. SAW Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak boleh. Itu sudah istilah. Dan sudah baku di masyarakat kita. Kalau Nabi Muhammad SAW itu sallallahu alaihi wasallam. Tulisannya boleh begitu. Tapi tolong dibaca. Jangan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini enggak benar ya. Itu ditulis. Tapi tetap sallallahu alaihi. Memang ada orang-orang biasanya mempermasalahkan masalah kayak gini-gini. Jadi yang penting kadang-kadang kamu sendiri sholawatan atau tidak. Kalau Nabi Muhammad disebut. Apakah hadis yang menjelaskan tentang dilarangnya tepuk tangan? Ulama menjelaskan tentang tepuk tangan dalam Al-Qur'an itu. Wa ma kana yang hafal Qur'an ibadatuhum illa wa ma kana ibadatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Coba yang hafal Qur'an. Wa ma kana وَمَا كَانَ alat Al-Quran harus benar. إِبَادَتُكُمْ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Perlu dicek ayatnya. Kalau Al-Quran harus benar ya. Tidaklah ibadah mereka itu kecuali siul dan tepuk tangan. Jadi siul dan tepuk tangan itu adalah ibadah yang hafal Quran tolong ditashih. Sepaham saya, seingat saya benar seperti itu ayatnya. Tolong kalau salah nanti benerin. Memang beginilah kalau hafal ayat-ayat setengah-setengah ini harus banyak istighfar ini. Oke. Baik. Jadi ini maka dari itu para ulama menyebutkan bahwa karena tepuk tangan itu ciri khasnya orang-orang kafir dahulu di dalam beribadah, maka sebaiknya jangan sampai kita membiasakan dengan tepuk tangan. Diperkenankan tepuk tangan itu bagi seorang wanita yang ngapain? Yang menemukan imamnya salah di dalam melakukan salat. Kalau menemukan imamnya salah dalam melakukan salat, maka seorang wanita dihimbau untuk bertepuk tangan. Supaya saya kita ayat Al-Qur'an ngeri ini takut salah ya. Adapun bagi kaum laki-laki di dalam salat bukan tepuk tangan. Pada hadis yang lalu ada seorang laki-laki bertepuk tangan. Nabi Muhammad mengingatkan kalau laki-laki bertasbih. Tapi kalau apa? Laki-laki bertasbih, tapi kalau perempuan di saat menemukan kesalahan imam, maka bertepuk tangan. Tepuk tangannya pun kalau begini, bukan tepuk hore begini, bukan, tapi tepuk begini. Nah, dari inilah maka sebagian ulama yang berhati-hati tidak senang kalau lagi ngapa-ngapain tepuk tangan. Maka kami pun menghimbau, kalau lagi terpukau tidak usah tepuk tangan, subhanallah sajalah. Cuman kalau ternyata Anda menemukan orang tepuk tangan, jangan ingkarnya seperti orang merampok. Ada sebagian orang ingkarnya tepuk tangan berlebihan ya. Ternyata ayatnya bunyinya begini. Wa makana salatuhum indal baiti ila muka'an wa tasbiyatan. Benar enggak salah tadi? Anfal 35, surat Al-Anfal 35. Wa makana salatuhum indal baiti ila muka'an wa tasbiyatan. Ini adalah ceritanya orang-orang kafir dahulu kalau melakukan salat di Baitul Haram itu dengan siul dan tepuk tangan. Itu ciri khas mereka. Maka setelah itu kesimpulannya, para ulama sebagian memang tidak senang ada tepuk tangan dalam acara keramaian, karena itu bukan budayanya orang Islam. Kalaupun kita tepuk tangan, subhanallah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad, kan gitu ya, sesuatu yang baik kenapa harus tepuk huri, kan begitu ya. Cuman ada juga yang sengaja tepuk itu karena gini loh, sudah hawa nafsu. Sampai kita pernah lihat orang yang suka aneh-aneh itu, jadi sengaja tepuk tangan itu dibuat untuk melawan ulama yang anti tepuk. Innalillah. Jadi kalau sudah ada ulama tepuk tangan, ulama anti tepuk tangan di sini, itu ini ustadz aneh, ini sudah menghimbau karena tepuk tangan. Kenapa harus dihimbau orang bertepuk tangan? Kalau Anda menemukan orang bertepuk tangan, sudahlah. Barangkali kita tidak perlu keras hati, keras cara. Tetapi kalau bisa dihimbau, jangan biasakan dengan tepuk tangan. Kita pun tidak ingkar seingkar-ingkarnya, karena ulama berbeda dalam hal ini. Bukan tidak mengatakan haram mutlak, sebab ini adalah ibadah, ini khusus di Baitul Haram seperti itu. Apakah tepuk tangan kita ibadah? Tidak. Itu adalah mengungkapkan kegembiraan, dan kegembiraan adalah dengan gerakan anggota tubuh. Sebagian orang, maka sebagian ulama mengatakan ini tidak diharamkan, tapi sebagian lagi mengatakan haram dan makruh. Maka tetap kita mengambil hati-hati. Kita ingin punya ciri khas. Kalau kita terpukau mengucapkan kalimat subhanallah. Atau kalau lagi terkagum-kagum, tinggal mengangkat Allahu Akbar. Atau sallu ala Nabi Muhammad. Nah, begitu kan enak. Tapi tepuk tangan. Cuman jangan ingkar dengan tepuk tangan dengan keras-keras. Atau mengingkari orang yang anti tepuk tangan dengan ngecek. Orang yang tidak mau bertepuk tangan mengikuti kebenaran. Kalau sudah dimasuki hawa nafsu. Hawa nafsu ini. Jadi memberikan semangat dengan tepuk tangan barangkali kurang tepat kepada ahli la ilaha illallah ya. Kita hendaknya bertakbir atau bersolat kepada Rasulullah. Ada yang mau berdiri, enggak usah tepuk tangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu kan semangat. Wallah, salawat dapat fadilah daripada tepuk tangan. Jadi ada dua pendapat dalam ini. Maka na'ibatuhu ibadatuhu indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Al-Anfal ayat 35 itu ditafsiri seperti itu oleh sebagian para mufassirin. Ini saja. Kemudian ada pertanyaan lagi. Banyak pertanyaannya. Ini yang pertama ini. Apakah sajakah keunggulan dari Thariqah Tijaniyah? Thariqah Tijaniyah keunggulannya seperti thariqah yang lainnya. Kita tidak boleh membanding-bandingkan seperti itu. Jadi semuanya punya keunggulan. Thariqah-thariqah itu keunggulan. Cuman memang ada beberapa permasalahan para thariqah itu di pengikut-pengikut. Memang ada riwayat-riwayat yang dinukil dari Imam Tijani yang berbahaya kalimat itu. Itu adalah ungkapan dari pengikut-pengikut yang itu tadi kurang dunia fikihnya. Syekh Ahmad At-Tijani seorang yang alim besar. Dan kita punya guru banyak mengambil thariqah Tijaniyah, khususnya guru-guru kami yang dari Murtania. Mereka orang alim-alim besar dari Murtania. Yang menghafal Quran, menghafal ini. Alim besar dari Murtania, mereka mengambil thariqah Tijaniyah. Kemudian thariqah yang kau tidak. Cuman herannya itu saya menemukan heboh di sini, ejek-ejekan ya. Di Cirebon katanya ada orang ejek-ejekan thariqah. Ada membuat risalah ngantemin thariqah Tijaniyah. Setelah saya baca risalahnya itu, rupanya diambil dari dinukil dari orang yang memang anti thariqah secara umum. Ada saya dikasih buku suatu ketika menghantam thariqah Tijaniyah. Beberapa tokoh yang menghantam itu yang dinukil adalah tokoh dari sana, dari Arab sana yang biasa anti tasawuf semuanya. Ini kan keblinger menyalahkan orang adalah dengan asal ngambil. Itu fitnah. Hati-hati. Qadiriyah. Memang ada pelanggaran dari Tarekoh Qadiriyah yang aneh misalnya. Naksabandiyah yang aneh. Tijaniyah yang aneh. Bukan itu yang kita maksud. Kita kembali kepada asas sesuatu yang sudah diletakkan oleh para imam. Mereka ahli syariat. Ahli zahir, ahli batin. Gak mungkin bersuai pelanggaran-pelanggaran. Gak ada itu. Dan tauhid yang paling kuat mereka. Kalau ada misalnya Tarekoh, guru Tarekoh yang melanggar tauhidnya, keimanan kepada Allah, maka kita tidak anggap mereka itu. Jadi memang ada sempalan-sempalan Tarekoh itu ada. Penjahat-penjahat Tarekoh ada. Penjahat ilmu hadis ada. Peletak-peletak hadis palsu ada. Penjahat akidah ada. Muncul khawarij. Dalam ilmu fikih pun ada orang-orang mutasahilin fil fikih yang ngenteng-ngentengin sehingga masuk bab kerusakan-kerusakan fikih. Jadi setiap disiplin ilmu ada penjahatnya. Kita ingin kembalikan. Namanya tasawuf. Tarekoh adalah pohon yang rindang. Indah. Untuk itu sesuatu yang indah. Cuman ada benalunya kadang-kadang. Biasanya adalah orangnya malas belajar, malas ngaji, pengen cepat dianggap makomnya, pengen dianggap seperti gurunya. Langsung punya omongan aneh-aneh. Ketemu Nabi, masuk kubur Nabi, dikit-dikit, wah Nabi-Nabi. Ini adalah orang aneh itu. Jadi dia lebih berhak dicambuk daripada dicium tangannya. Itu orang-orang aneh. Itu. Jadi guru Tarekoh karena Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti yang baru meninggal. Banyak guru Tarekoh di tempat ini, bukan di Indonesia. Banyak guru Tarekoh di tempat ini, di Syam waktu itu. Yang menjadi murid pun tidak pantas. Apalagi jadi guru Tarekoh. Ilmunya enggak ada. Akhlak enggak. Hanya mewarisi bapaknya meninggal. Dia dinobatkan jadi guru Tarekoh. Memangnya begitu pakai warisan itu. Kalau warisan itu fulus duit. Kalau ke Tarekoh ini tidak diwariskan seperti itu. Diwariskan dengan mujahada. Dengan mulazama. Dengan mudawama. Dengan istiqomah. Bukan diwarisi dengan tantang anak langsung jadi ketua Tarekoh. Ini kan yang ngangkat pengikutnya karena dari dulu sudah punya kepentingan bisnis atau kepentingan yang lainnya yang ngangkat muridnya, padahal dia tidak pantas diangkat jadi guru Tarekoh. Hati-hati, kata Dr. Muhammad Said Ramadhan Mudi Asyahid yang meninggal di bom waktu itu. Jadi ada di sana itu guru Tarekoh di sana, bukan di Indonesia, di sana di Syam ada guru Tarekoh yang jadi murid saja enggak pantas. Itu di Syam. Dalam hati saya, di Indonesia bagaimana wahai imam? Ya Syekh Ramadan Al-Buti, itu di Syam yang banyak ulama gede-gede. Terus di Indonesia kayak apa keadaannya? Semoga Allah mengirimkan kepada kita guru-guru yang tulus, guru-guru yang benar, yang menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Kemudian ada pertanyaan penting. Tadi kebaca. Oh ini. Apa hukumnya melakukan punsek? Punsek melakukan sek tapi melalui telepon dengan bukan mahram. Kebusukan. Dengar kalimat yang maksudnya gitu ya. Telepon membangkitkan syahwat lewat telepon. Kedunguan, kebodohan, kebusukan, hina. Jadi ini juga punya maksiat, syahwat, sehingga menghayal-hayalkan. Wong Al-Qur'an saja melarang kullil mu'minina yaghuddu min absarih. Tutup mata itu harus. Karena apa? Bukan matanya ini yang membahayakan, setelah itu turun ke hatinya itu loh. Sehingga di saat terhidur menghayalkannya, di saat sendirian menghayalkannya. Itu. Lah kalau sudah pakai telepon seperti ini kira-kira menghayal perempuan atau tidak? Pasti dong. Bagaimana akan dikatakan boleh-boleh saja? Haram hukumnya. Kalau dikatakan seperti zina yang harus dirajam, enggak. Tapi dosa kebusukan hati itu kotor. Sehingga kerjaannya seperti itu. Dan mungkin saja seorang itu bisa berjam-jam menikmati telepon itu. Suruh ngaji jadi malas. Percaya. Kalau sudah senang seperti itu, lihat. Lebih menikmati telepon yang mungkin dengan lawan jenis, membangkitkan syahwat dengan itunya. Itu adalah kebusukan. Dan bukan pekerjaannya ahli iman. Sepertinya harus kita menghindar dari hal yang demikian itu. Yang punya kebiasaan jelek ini, minta ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar Allah menjauhkan dari itu. Paling enak adalah yang halal, menikah. Nah ini babnya. Jangan seperti itu. Lihat apa kayak gitu. Mungkin sahayal, angan-angan yang enggak karu-karuan. Alhamdulillah. Busuk, busuk, busuk, busuk. Baik, menikah dan menikah. Baru suami istri nanti ngomong sesuatu yang membangkitkan syahwat, enggak apa-apa. Dengan istrinya, dengan yang halal. Baik, semoga Allah menjaga kita semua dari muqaddimah zina. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Ini saja, setelah ini ada pernikahan. Yang pengen nikah, tunggu dengar. Itu doanya nanti. Ya, tunggu nanti. Yang pengen nikah, cepat-cepat nikah. Nanti doanya. Sebab doanya waktu nikah itu biasanya cepat nikah. Jadi tolong hadir ya. Tapi kalau memang ada kesibukan, dipersilahkan. Doanya tetap nyampe nanti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita minta doa. Masih ingat. Radio kita di kota 92,9. Semoga dalam waktu singkat sudah bisa mengudara. 92,9 nanti mengudaranya ke arah Indramayu kota. Karena kita besarkan. Kemudian kota Cirebon dan Brebes masuk. Ada lagi 104,8. 104,8. yang dari Kuningan itu sudah nanti suaranya akan tersebar ke Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, sampai nanti ke Batang sana, ke atas, ke arah kanan sana, ke arah Purwokerto, Majenang dan yang lainnya. 104,8. Dan kemarin kita minta doa kepada ibu-ibu, sudah didoain Bu. Didoain agar ada, kita perlu studio dan kita perlu membeli tanah di sana. Semoga Allah mengirim orang-orang ikhlas ahli surga. Dan ternyata Bu, saya keluar dari tempat ini sudah ada yang nelfon Bu ya, insya Allah saya yang mencukupi 250 juta. Ini doanya ibu-ibu. Jadi begitu gampangnya, jadi tidak usah pusing ya. Tinggal doa yang tulus didoakan, yang bantu itu ahli surga sesungguhnya, keturunan ahli surga. Cuman setelah itu kok ini saya kecanduan kalau minta doa kepada ibu, bapak-bapak ini. Tinggal kita buat bangunan, saya ingin bangun yang megah sekali. Karena di kiri kanannya adalah tempatnya orang Nasrani. Itu kita bikin bangunan megah sebagai markas dakwah. Kemudian dengan stasiun radio yang mewah, yang bagus, bisa tersebar kemana-mana. Kemudian masjidnya itu akan kita benahi juga. Semoga dimudahkan oleh Allah. Tapi jangan lupa Bu, doanya itu. Di antara ini aula belum beres-beres. Aula belum beres. Sehingga pengen kita nanti tingkat 2 ada layar besar di atas. Sehingga tidak ada yang kepanasan di antara hadirin ini. Semoga Allah mengirim ahli surga. Baik, jadi kerjaannya banyak. Di sana kita akan segera buat studio. Tadi sudah kita berbicara dengan bagian pembangunan, coba diarahkan kepada dua, yang satu aula ini, yang satu di sana, karena studionya kita masih minjem. Nanti insya Allah bersama besarnya alat yang akan kita angkat ke sana, kita sudah punya studio pribadi, kemudian ada tempat untuk tamu-tamu dan sebagainya sebagai markas atau pusat dakwah di tempat itu. Sebab Cigugur dan kiri kanannya itu adalah hamba-hamba dari hamba Allah yang mula-mula beragama Islam, sudah banyak yang berpindah agama dan kita harus cemburu. Maka insya Allah kita akan buat tim untuk kunjung kepada mereka-mereka agar kembali kepada agama Nabi Muhammad SAW. Biayanya berapa? Pokoknya cukup itu aja Bu ya. Semoga Allah ngirim orang-orang mencukupinya. Jangan khawatir, kalau doanya benar dimudahkan oleh Allah. Kemarin saya turun rumahnya, saya keluar Bu, saya telepon belum jalan ini sudah ada yang beresi. Siapa itu? Hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Dan tidak sempat Ibu sholat malamnya ya. Jadi yang harus tetap berdoa. Doa itu yang luar biasa. Baik, itu saja. Mari kita doa bersama untuk kemudahan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tutir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Kami berkumpul di tempat ini mencari ridha-Mu. Maka kami mohon berikan kepada kami keridhaan-Mu ya Allah. Berikan kepada kami keridhaan-Mu ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon siapapun yang berjuang bersama kami, jadikan mereka adalah pejuang yang tulus karena-Mu. Dan jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Dan jaga anak turunan mereka dan keluarga mereka. Siapapun yang berjuang di tempat ini Allah, apakah mereka yang berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan tenaganya, atau dengan panjatan doa di tengah malam kepada-Mu, kami mohon ya Allah, angkat mereka semua ya Allah. Muliakan mereka semua ya Allah. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang-Mu ya Allah untuk menyelesaikan program-program yang sudah direncanakan di sini, dan Engkau Maha Tahu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan kami bersama mereka ya Allah. Jadikan kami pejuang-pejuang-Mu yang sesungguhnya. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini adalah hamba-hamba-Mu yang Kau beri kekuasaan atau pangkat ya Allah, jadikan pangkat mereka adalah untuk kebesaran dakwah syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jika ada di antara yang hadir hamba-hamba-Mu yang Kau beri kekayaan ya Allah, jadikan mereka hamba yang berlomba untuk menggunakan kekayaan untuk kemuliaan dakwah kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jika ada di antara mereka ya Allah hamba-hamba-Mu yang belum mampu, maka kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kemampuan di kedepan hari sehingga mereka bisa berjuang untuk dakwah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan ya Allah yang lemah, berikan kekuatan untuk bisa berdakwah bersama umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah, ketulusan, keikhlasan ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari sebab-sebab kehinaan ya Allah, sebab-sebab kehinaan ya Allah. Mudahkan kami untuk mewujudkan media-media, sarana-sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kekasih-Mu Nabi Muhammad, radio, televisi dan lainnya ya Allah. Dan Engkau sungguh Maha Tahu ya Allah, Engkau sungguh Maha Tahu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah kebutuhan kami untuk berdakwah. Dan sungguh ya Allah, kekuasaan hanya pada kepadamu ya Allah. Maka berikan kepada kami kekuatan, kekuatan untuk berdakwah, kesabaran untuk berdakwah, kemudahan untuk berdakwah ya Allah. Dan bersihkan hati kami dari bermacam-macam penyakitnya. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dengki, dengki kepada sesama kami para ustaz, dengki sesama kami para pedagang, dengki sesama kami para pejuang ya Allah. Kami mohon ya Allah, di kiri kanan tempat ini para ustaz-ustaz yang berjuang ya Allah, di kiri kanan tempat ini, makmurkan majlis mereka ya Allah, makmurkan pesantren mereka ya Allah, berikan kemudahan mereka dalam berdakwah ya Allah. Dan Engkau sungguh Maha tahu itu ya Allah, itu ya Allah, itu ya Allah, itu ya Allah. Mudahkan semuanya ya Allah, dan wujudkan ukhuwah di antara kami. Jauhkan kami dari berprasangka buruk, jauhkan kami dari suudzon, jauhkan kami ya Allah dari berbuat zalim. Dan ya Allah, hanya Engkau lah yang bisa menghindari kami Allah. Para-para asatidz, para guru-guru itu, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan jangan sampai kami tertipu dengan dunia, jangan sampai kami tertipu dengan jamaah, jangan sampai kami tertipu dengan kemegahan ya Allah bangunan, jangan sampai kami tertipu dengan gebyar ini ya Allah. Kami ingin menjadi hamba-hambamu yang ikhlas. Maka berikan kepada kami semua keikhlasan, dan ampuni kami semua dosa kami ya Allah. Ampuni, ampuni ya Allah, ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Akan tapi Engkau Maha tahu ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. Dan kami mohon, bantulah kami untuk membimbing anak-anak kami, anak-anak kami. Dan kami mohon para orang tua yang ada di tempat ini, yang mereka mempunyai anak-anak yang sudah waktunya untuk menikah, kami mohon ya Allah, gugah hati orang tua mereka ini untuk bisa memudahkan pernikahan anak-anak mereka. Dan berkailah ya Allah. Dan kami ingat janji, ingat doa kekasihmu Nabi Muhammad. Kekasihmu Nabi Muhammad pernah berdoa ya Allah, masykuk man syaqa ala ummati, ya Allah, persulitlah orang-orang yang mempersulit umatku ya Allah. Kami khawatir para orang tua yang menyusahkan urusan pernikahan anaknya akan Engkau persulit urusannya. Maka kami mohon, buka hati para orang tua ini untuk mempermudah pernikahan anak-anak mereka, sehingga anak mereka bisa terhindar dari zina, dari zina dan mukaddimah zina. Dan kami mohon, kami semua, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan. Jauhkan kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Kami takut zina, anak keturunan kami dari zina, zina yang busuk itu ya Allah. Busuk di diri, busuk di keluarga, busuk di anak keturunan ya Allah, busuk di masyarakat. Maka kami mohon, jauhkan kami semua dari zina. Dan jika ada di antara kami atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia di masyarakatnya tetap mulia ya Allah, tidak dihinakan. Dan tutup aib mereka di akhirat hingga tidak Kau siksa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami takut itu semua. Bencikan kami kepada zina dan mudah kepada kami yang halal. Bukalah pintu halal untuk kami ya Allah, bukalah pintu halal untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Yang sempit rezekinya, bukalah rezeki mereka, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Dan jadikan harta mereka adalah harta yang menjadikan mereka sebab masuk surga-Mu ya Allah. Ya Allah, yang pekerjaannya masih haram, gantilah dengan yang halal. Yang rezekinya masih haram, gantilah dengan yang halal penuh berkah. Dan ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami datang ke tempat ini, mudahkan kami membawa sanak dan keluarga kami, tetangga dan masyarakat kami untuk ke tempat mulia ini. Wahai Zat yang Maha Kuasa, wahai Dan yang Maha Mulia, muliakan kami dengan mengajak kepada kebenaran. Berikan kepada kami bantuan, kekuatan untuk mengajak mereka kepada kebenaran. Ya Allah, jangan sampai ada di antara keluarga kami yang tertinggal di rumah, tertinggal di sana, tidak kenal majlis mulia ini ya Allah. Kepadamulah kami mengadu wahai Dan yang merubah-rubah hati. Rubahlah hati mereka yang jauh darimu menjadi hati yang dekat kepadamu. Dan tetapkan hati kami dalam keimanan. Berikan kepada kami keistiqomahan di majlis ini ya Allah, keistiqomahan di tempat ini ya Allah, keistiqomahan ya Allah di dalam mencari keridhaan-Mu ya Allah. Dan kami mohon, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami ya Allah, ucapan kami ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. mungkin tidak ada salaman, kita langsung acara akad nikah. Ada pernikahan Ustaz Arif, Ustaz Samsul Arif, insyaallah akan nikah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.